بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, berjumpa secara virtual dalam program kami, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca di hari-hari sebelumnya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, kuota yang kita keluarkan, dan juga usaha yang kita upayakan untuk bisa hadir dan juga terselenggaranya program ini, kita harapkan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan pahala yang berlimpah dan juga keberkahan yang banyak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada pagi hari ini kita sampai pada bab adab istinja, yang sebelumnya kita sudah bahas tentang wayajtanibu istiqbalal kiblati. Salah satu adab beristinja, yajtanibu istiqbalal kiblati wa istidbaruha, yaitu menghindari menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal bawla fil ma'i rakidi. Wal bawla ini mansub. Mansub itu maksudnya ada fathahnya, berarti ada yang menasobkan. Yang menasobkan itu siapa nih di teks sebelumnya? Wa yajtanibu istiqbal al-kiblati wa istibaraha fis sahara'i wal baula fil ma'i rakid, gitu. Jadi ini ma'tuf alaihinya istiqbal al kiblah wa istidbaraha. Jadi makanya di sini mansub ini maf'ul dari wayajtanibu al baula fil ma'i rakidi, dan juga dari adab-adab istinja, yaitu menghindari buang air kencing, baul, fil ma'ir rakidi, di air yang rakid. Rakid itu artinya air yang tidak bergerak, air yang diam, gitu ya, air yang stuck. Itu namanya al ma'ir rakid. Takdiru kalami syekh, makna perkataan Syekh Abi Suja, wajtanibu al-bawla, ini diartikan nama Imam Taqiyuddin al-Hisni, wajtanibu al-bawla, dan menghindari kencing, untuk maksudnya jangan sampai dia kencing, fil ma'i rakidi, di air yang diam, di air yang tidak bergerak, air yang tidak punya pergerakan, stuck di tempatnya tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mukhtar Arifin. Waqad ad-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i telah memasukkan adamal bauli fihi min al-adab. Waqad adda Ar-Rafi'i, waqad adda, adda itu artinya memperhitungkan. Imam Ar-Rafi'i memperhitungkan adamal bauli, tidak kencingnya seseorang, fihi, dalam air yang keruh, min al-adab, daripada adab. Jadi Imam Ar-Rafi'i memasukkan kencing atau tidak kencing di air yang keruh itu merupakan adab. Jadi adab-adab buang air salah satunya tidak kencing di tempat di air yang keruh. wa tabi'ahu fi rawdati, dan diikuti oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdah. Berarti kalau kitab Rawdah ini Imam Ar-Rafi'i menulisnya, mencatatnya dalam kitab Al-Aziz, Fathul Aziz. Apa namanya? Al-Syarhil Wajiz. Wahtajja lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ihtajja. Berdalil, siapa yang berdalil? Imam Ar-Rafi'i lidzalika. Dalil bahwasanya adab buang air itu tidak boleh buang air di tidak boleh buang air kencing di air yang keruh, di air yang diam. Ihtajja berdalil biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Mas Bapak Putra Siregar. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam, la yabulan ahadukum fil ma'i da'imi. Janganlah salah satu di antara kalian, la yabulan ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian kencing, fil ma'i da'imi, di air yang da'im, air yang diam, air yang tidak bergerak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ar-rakidi, air yang tidak punya pergerakan. Rakit itu artinya air tidak punya pergerakan. Jadi rakit itu sepi. Dalam bahasa Arab sering as-suku rakidatun fi hadhil ayyam. Pasar nih hari-hari ini tidak ada pergerakan gitu. Karena ada corona maka disebutnya tidak ada pergerakan. Rakit itu tidak ada pergerakan. Qala Rafi'i, ahlan bikum Pak Zulkifli. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wa hadzal man'u, dan larangan buang air kecil, buang air kencing di air yang keruh, yashmadul qadira wal katsir, itu mencakup airnya banyak ataupun sedikit. Jadi larangan ini tetap dilarang, baik itu airnya sedikit atau airnya banyak. Airnya diam, tidak bergerak, dan airnya sedikit. Enggak boleh kencing di situ. Misalnya gitu ya. Kita punya apa namanya, kita buang air di mana, di becekan. Becekan itu kan airnya diem tuh ya. Tapi kan WC kita airnya juga diem tuh. Iya, toilet kita tuh airnya diem. Nah, tapi kan gak cuman didiemin doang, abis itu kan disiram. Masuk gak nih larangan ini? Kita lihat nanti. Jadi larangan buang air kecil atau kencing di air yang keruh, di air, bukan air keruh sebenarnya, air yang diam. Larangan untuk kencing di air yang diam itu yashmalul qalila wal katsir, mencakup airnya banyak ataupun sedikit. Lima fihi minal istikdara. Baru dijelasin illahnya kenapa dilarang. Lima fihi minal istikdari, karena kencing di air yang diam itu minal istikdar, dari sesuatu yang istikdar. Istikdar itu menjijikkan. Orang tuh jijik geli lihatnya apa orang kencing air diam kok dikencingin, itu kan jadi jijik. Wa nahyu fil qalili ashad, dan larangan pada air yang banyak aja menjijikkan, apalagi air sedikit. Wa nahyu fil qalili ashad, larangan pada air sedikit itu ashad, lebih keras. Lima fihi min tanjis. Tanajjus ilma'a. Lima fihi min tanajjus ilma'i, karena di dalam air yang dikit kalau dikencingin ya tanajjus ilma', dia membuat airnya jadi najis gitu. Membuat airnya jadi najis. Jadi kalau air yang banyak istikdar. Kalau itu airnya air banyak tetap dilarang, alasannya apa? Istikdar, itu menjijikkan. Kalau dia air sedikit juga dilarang, karena apa? Tanajjus ilma', dia membuat airnya itu menjadi najis karena ada air kencingnya. Wa fil laili ashad, dan di malam hari jauh lebih tinggi larangannya, jauh lebih berat larangannya. Malam hari, kenapa dikatakan malam hari lebih berat larangannya? Lima kila, karena kila, kila ini sigat tad'if ya, redaksi yang menunjukkan kelemahan. Lima kila, karena dikatakan annal ma'a, bahwasanya air lil jinni fil laili, air itu untuk minuman jin di malam hari. Bala fihi, maka tidak bagus tidak boleh ayubala untuk kita kencing fihi di dalam air tersebut. Kenapa? Karena air kalau malam itu dipakai buat jin. Jin ngapain nih? Jin minum. Jin mandi wala yaktasilu fihi khaufan. Dan juga tidak boleh orang mandi di air tersebut. Wala yaktasilu fihi, dan janganlah, ini air banyak gitu ya. Janganlah diam, air banyak diam tapi dikencingin. Ya kan? Katakanlah airnya tidak berubah misalnya. Walayak tasil, tetap aja nggak boleh mandi fihi di air tersebut, air yang rokit yang banyak tapi udah dikencingin. Khaufan, dikhawatirkan min afatin tusibuhu minhum. Gitu. Khaufan, khawatir min afatin, ada sebab musibah tusibuhu yang sampai kepada dia, ada sebab musibah yang menimpanya minhum dari golongan jin gitu. Dari golongan jin. Jadi kalau mandi malam-malam gitu takutnya kenapa-napa, ada jinnya. Tapi itu kila kan gitu, kila dikatakan tuh dalilnya kagak ada. Walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih. Makanya Imam Al-Taqiyuddin Al-Isni menyebutnya kila, lima kila dikatakan, untuk menunjukkan bahwa pendapat ini enggak benar-benar amat gitu. Ini lemah. Jadi kalau malam tuh ada jin. Karena ada jin, maka air jangan dikencingin karena buat dia minum. Jangan juga buat mandi malam-malam. Karena khawatir ada musibah yang ditimpahkan oleh jin kepada dia. Wa hadza kulluhu fil ma'ir rakid, ini adalah masalah hukumnya kalau di air yang diam. Jadi kalau di air yang diam, air yang tidak bergerak begitu, tidak boleh kencing di air yang tidak bergerak, baik itu airnya banyak ataupun sedikit. Kenapa? Pertama istikdar. Kalau dia airnya banyak, istikdar itu menjijikan. Kalau dia airnya sedikit, tanya jusilma. Alasannya yang kedua, tanya jusilma. Dia membuat air itu menjadi najis. Kalau itu di malam hari, itu namanya, apa namanya tadi, airnya buat jin. Gitu. Itu semuanya di masalah dalam air yang sedikit. Air yang diam. Wa ammal ma'ul jari. Adapun al-ma'ul jari, air yang berjalan, air yang mengalir. Faqala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Muhadzab, qala jama'atun min ashab, min al-ashab, kelompok daripada ashab Asy-Syafi'iyah, in kana qalilan kurih, kalau air yang mengalir itu dikit, kuriha, itu dimakruhkan. Wa in kana katsiran fala, kalau air yang mengalir itu banyak, fala, maka tidak dimakruhkan. Wa fihi nadzar, dan dalam pernyataan Imam Nawawi ini nadzar, harus ada tinjauan, perlu ditinjau. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu', kalau air yang mengalir itu dikit, maksudnya air mengalir dikit gimana ya? Kita sering menemukan di selokan kita atau di, itu kan airnya mengalir, tapi alirannya tidak deras dan ada beberapa air yang tertampung di tempat itu yang cuman sedikit, cuman ngalir ini ya dalam jangka sekian menit itu dia hanya ngalir sekian meter kubik, artinya ada air yang tertampung di itu dan tertampungnya dikit dan mengalirnya tidak deras, dan itu banyak kita temukan di apa namanya selokan gitu ya, airnya ngalir tapi dikit. Itu dimakruhkan. Tapi kalau airnya banyak dan dia mengalir, maka kencing di air tersebut tidak dimakruhkan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa fihi nadhar, akan tetapi ini pernyataan ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hasani nadharun, ada harus ditinjau. Wa yanbaghi ay yahrum, mestinya, yanbaghi itu mestinya. Kalau bahasa yang lebih halus seyogyanya. Tapi dalam hal ini lebih bagus artinya mestinya. Wa yanbaghi ay yuhramal baulul qalil qad'an. Ini mestinya fil qalil. وينبغي أن يحرم البول القليل قطعا. Dan mestinya يحرم البول, diharamkan kencing, القليل, di air yang sedikit, قطعا. Jadi air yang sedikit itu kalau dikencingin قطعا itu secara قطعي haram. Jangan dibilang makruh lagi, ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya. Jadi pernyataan Imam Nawawi itu perlu ditinjau. Karena kalau di airnya sedikit, mestinya mestinya itu kencing di air yang sedikit, walaupun dia ngalir tapi kan dikit, itu haram qad'an. Secara qat'i tidak ada perdebatan, li'anna fihi, karena kencing, li'anna karena fihi kencing di air yang mengalir yang sedikit itu, itlafan alihi, sudah merusak aliran air. Karena ngalirnya sedikit, tidak beras, ketika orang kencingin di air tersebut, itlafan alihi, itu merusak aliran air. Udahnya merusak, kan dia campur najis. Wa ala ghairihi, dan juga merusak air yang dialiri lagi. Gitu. Pahamnya mudah-mudahan. Ya, airnya sedikit, ngalirnya tidak deras. Kalau kita kencingin, aliran airnya rusak. Karena terhenti. Atau dirusak oleh kencing kita. Setelah kencing itu merusak aliran air, dan dia juga menajiskan, akhirnya wa ala ghairihi, air-air yang lain juga terkena najis karena kencing kita. Begitu. Maka benar kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yan bagi ayyuhram, mestinya diharamin, jangan dibilang makruh gitu. Wa in kana wa ammal katsiru, sedangkan air mengalir yang banyak, fal awla ijtinabuhu, maka yang lebih utama, yang lebih afdol, ijtinabuhu, untuk kita menghindari air tersebut, untuk kita menghindari kencing di air tersebut. Lakin akan tetapi jazama Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifah, ini salah satu muridnya Imam Nawawi, jazama Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifah, menekankan, meyakinkan bil karahati, bahwa hukumnya makruh, fil ma'il katsiril jari, di air yang banyak yang mengalir, lailan, di malam hari, li ajlil jan, karena sebab air itu untuk makanan jin, untuk minuman jin, wallahu a'lam. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, air yang diam itu dilarang untuk kencing di air tersebut, baik banyak atau sedikit, pokoknya kalau diam nggak boleh. Kenapa? Yang pertama, istighdar itu menjijikan. Kalau dia airnya sedikit, dia bikin airnya jadi najis. Kemudian kalau di malam hari, lebih-lebih lagi. Di malam hari, lebih-lebih lagi. Kenapa di malam hari lebih lagi? Karena itu minuman jin. Nanti kalau orang maka air tersebut, nanti jin marah, kemudian dia timpakan musibah. Tentu dengan izin Allah, kan gitu. Dia timpakan musibah. Tapi kalau airnya banyak, tapi kalau airnya mengalir, kalau airnya mengalir dan airnya dikit, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kifayatul akhir ini, mestinya haram. Tapi Imam Nawawi bilangnya makruh. Gitu. Imam Nawawi bilangnya makruh, tapi kifayatul akhir bilangnya haram. Dan di air yang banyak, kata Imam Nawawi, air mengalir yang banyak, kata Imam Nawawi, enggak apa-apa, enggak makruh. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kifayatul akhir, itu makruh. Walaupun airnya banyak. Air mengalir. Wallahu a'lam. Qala wa tahta syajarati, dan juga bagian daripada adab buang air istinja, ayyajtaniba tahta syajarati, dia menghindari untuk buang air, tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang berbuah, musmirah. Musmirah berbuah. Tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Ay, tegasnya, wayajtanibul baula, dia menghindari al-baula, kencing, tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon al-musmirah yang berbuah. Wal-ghaito awla, dan menghindari buang air besar itu jauh lebih utama. Gitu ya. Jadi salah satu adabnya, jangan kita kencing di, dan ini sering terjadi ya, dulu. Kalau sekarang sih orang ya lebih parah. Kalau sekarang orang lebih modern, tapi ternyata kebersihannya jauh lebih parah daripada apa namanya, orang kampung. Orang kampung dulu sering tuh ya, saya tinggal di dulu Jakartanya masih kampung, masih banyak pohonan. Banyak kita tuh kalau anak-anak begitu ya, kalau kencing kan nyari pohon, ya pohon yang berbuah gitu. Itu kan ademnya, jadi emang enak. Nah, gak boleh. Jadi dulu saya punya rumah di Jakarta Barat tuh Tegal Alur Jakarta Barat, dekat dengan TPU, Pemakaman Umum Jakarta Barat, Pemakaman Umum Tegal Alur. Yang sekarang TPU Tegal Alur tuh jadi destinasi pemakaman COVID korban COVID-19. Karena ada dua ya, pemakaman COVID itu di TPU Tegal Alur, TPU Pondok Rangon. Nah, TPU Tegal Alur tuh dulu dekat rumah waktu saya kecil. Itu dekat TPU. Nah, kita main bola, mainnya ke kuburan. Karena tempat yang paling adem tuh situ, main bola semuanya di kuburan. Anak-anak kalau kencing kadang-kadang begitu. Nyari pohon kan gitu, nyari pojokan. Gitu. Dan dulu tanahnya masih luas. Dulu pemakamannya tidak seluas sekarang. Dulu masih banyak tanah yang kosong. Masih banyak tanah rerumputan. Jadi ada tanah lapang besar tapi rumput. Gitu. Sekarang udah penuh sama pemakaman. Ada, masih ada sisa dipakai buat main bola, cuma dikit gitu. Ternyata nggak boleh, dilarang tuh, dilarang kencing di air yang di air, di pohon yang berbuah. Wal hikmah tuh, hikmahnya, ini bukan sebab tapi hikmah kenapa dilarang. Fi dzalika hatta la tunajjisa tsamrata, larangan kencing di bawah pohon yang berbuah, hatta la tunajjasu as-samratu, jangan sampai membuat, agar tidak membuat tanajjas. Tunajjas yaitu apa namanya, buahnya dikena najis, jadi buahnya najis. Ahlan bikum Ustaz Ali Amron, Ustaz Ali Amron dari Jambi. Ustaz Ali Amron, ane baca kitab Kifayatul Akhyar Senin sampai Jumat. Ustaz Ali subuh jam 5.20, jam 5.15, jam 5.20. Jadi kalau sempat bilangin teman-teman di Jambi baca kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang udah nyampe bab adab-adab istinja. Hikmahnya bahwasanya kita dilarang untuk buang air di bawah pohon yang berbuah, hatta la tunajjasu, agar buahnya tuh tidak terkena najis. Fatuksal, maka kalau dia terjadi gini, air kencing kita yang kita airi, yang kita masukkan ke dalam apa namanya tanah, yang tanah tersebut di dalamnya ada buah, ada bukan ada, ada pohon yang berbuah. Itu kata sebahagian Asy-Syafi'i, buah yang dihasilkan dari siraman air kencing itu najis. Lalu bagaimana kalau najis, apa haram dimakan? Fihi wajh, ada dua wajh di sini. Ada dua pendapat. Pertama, najis bagian luarnya saja, ketika kita petik buahnya cukup di fatuksal, maka cukup dibasuh saja, artinya dibersihkan. Nah, dalam versi kitab lain gitu, Kifayatul Akhyar, la tunajjasu samratu fatufsal, fa dengan fa bukan dengan ghain, fatuksal. Kalau fatuksal ini berarti mengikuti pendapat bahwa najisnya itu hanya cukup dihilangkan dengan dibasuh, dicuci. Tapi fatufsal, ya udah fatufsal tuh ya fasil, gagal. Buahnya nggak bisa dimakan karena dihasilkan dari siraman air najis. Gitu. Ada dua wajah di sini. Nah, kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Haisni ini mengikuti pendapat yang pertama tadi, bahwa buahnya nggak najis, tapi najis zahirnya saja. Maka ketika dipetik itu buah harus dicuci. Nah, orang yang sering ngencingin apa namanya, termasuk cabai ya, kalau kita punya depan rumah kita ada pohon cabai yang tiap pagi dikencingin sama kucing, cabainya jadi cabai rasa kucing. Maka mengikuti pendapat ini, buah cabai yang kita petik itu jangan langsung dimakan, tapi harus dicuci dulu karena dia dihasilkan dari siraman air najis. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak ada namanya istihalah, perubahan wujud itu tidak terjadi dalam. Jadi kan ada namanya istihalah, perubahan wujud yang merubah status benda tersebut. Contoh, apa namanya, khamar. Berubah, jadi, apa namanya, agak-agak repot ya, kapan-kapan waktu lah kita ngomongin itu. Cuman istihalah itu tidak dikenal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i masih mengikuti asli benda tersebut. Sebagaimana kita contohkan kemarin, kalau ada orang iseng, itu tai tikus atau tai ayam dikumpulin, kemudian tai ayamnya dibakar, maka asapnya juga najis, karena dia timbul daripada najis itu sendiri. Walaupun sudah berubah menjadi asap, asap nggak jadi suci, tapi itu jadi najis karena dia sumbernya dari kotoran itu. Kecuali perubahan itu perubahan yang sifatnya natural, alami. Maka itu yang merubah. Makanya dari dulu sampai sekarang vaksin haji itu kan diperdebatkan. Karena anggapannya bahwa vaksin haji itu sumbernya dari babi. Dan babi itu najis, najisnya mutlak tuh. Najisnya najis aini kan gitu. Ah ya fatusan, maaf fatusan. Mukhtar Arifin, Pak Mukhtar Arifin. Fatusan. Jadi fatufsah itu mengikuti pendapat yang itu tadi, bahwa ketika pohon itu diairi dengan air najis, maka buahnya pun ikut najis gitu. Itu satu wajah. Maka wajah ini ditulisnya fatufsah, maka tidak bisa lagi dipakai itu buah. Buahnya jadi rusak. Fatufsah gitu, buahnya jadi rusak. Sedangkan fatuksan, Imam An-Syaini di kitab saya fatuksan gitu. Ini pasti dari tahqiq ya, dari tahqiqnya si muhaqqiq kitab ini gitu ya. Fatuksal itu berarti tahqiqnya kitab ini menganggap bahwa Imam Taqiyuddin Al-Isni berpendapat bahwa yang najis itu cuma zahirnya saja. Sehingga ketika buahnya dipetik harus dicuci. Jadi memang ada dua wajah. Fatufsat itu betul, fatuksal juga sama betulnya. Tinggal mengikuti dua wajah yang mana kita ikuti. Berarti tergantung muhakkiknya nih, muhakkik kitabnya gitu ya. Fatufsad dengan fatuksal. Au yu'afuha au yu'afahal anfusu au yu'afuhal anfus. Hikmahnya pertama dia membuat buah itu menjadi najis. Terima kasih Pak Mukhtar Arifin. Jazakumullahu khairan katsiran. Karena telah nah itu kan cetakan DKI sama cetakan saya nih agak mirip karena DKI itu lebih Nusantara, lebih Nusantara. Ya cetakan DKI itu lebih mirip kepada cetakan banyak di kitab-kitab di Indonesia gitu. Darul Kutub Al-Islamiyah itu apa namanya? Dia luar negeri tapi cetakannya mirip-mirip Indonesia. Karena muhakkiknya banyak orang Indonesia. Saya punya teman muhakkik di Darul Kutub. Au tu'afu hal anfus. Jadi mudah-mudahan ini ya paham ya tentang fatuksal dan fatufsan. Jadi fatuksal itu betul dari satu wajah bahwasanya air kencing yang mengairi pohon tersebut buahnya juga najis tapi najis zahirnya saja. Fatuksal maka cukup dibasuh luarnya saja. Fatufsat itu juga betul salah satu wajah bahwa yang namanya air kencing yang mengairi pohon tersebut itu membuat buahnya juga jadi najis. Ya fatufsat maka rusak itu enggak bisa dimakan lagi. Au tu'afu hal anfusu atau kenapa apa namanya hikmah dilarang kita buang air di pohon yang berbuah tu'afu hal anfus itu tidak dimaafkan oleh jiwa kita tuh jijik dengan sesuatu yang itu gitu. Artinya kita enggak senang kalau kita lagi nongkrong begitu ya, lagi nongkrong lagi neduh tiba-tiba bau kencing itu kan enggak enak. Itu yang fatu afu hal anfusu sesuatu yang tidak membuat badan kita tidak membuat jiwa kita itu senang gitu. Wal muradu bi samrati allati min sya'niha an tusmir dan yang dimaksud dengan samrah allati min sya'niha an tusmir yang dimaksud dengan samrah dengan buah allati min sya'ni an tusmir yaitu pohon yang akan berbuah. Jadi bukan berarti larangan ini kepada pohon yang berbuah tapi pohon yang bakal berbuah juga sama gitu. Jadi bukan cuman pohon yang berbuah tapi pohon yang akan berbuah juga sama hukumnya dilarang kita kencing di bawah pohon tersebut. Qalahu an-Nawawi itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al-Muhadzab. Walihadza karena itu takunul karahatu kemakruhannya fi ghairi waktu samrah akhaf. Karena itulah kencing di waktu di mana dia tidak akan berbuah karena udah berbuah begitu ya. Nanti berbuahnya kudu dicopotin lagi begitu. Nah, itu kan masa petiknya itu sampai kemudian masa berbuah lagi kan beda lagi. Ya, maka itu kemakruhan dari fi ghairi waqti samrah, di waktu yang dia tidak berbuah, akhaf, itu lebih ringan. Jadi kemakruhan itu ada pada pohon yang sudah berbuah atau pada pohon yang akan berbuah lagi proses pembuahan. Tapi kalau setelah itu, bukan pada waktu pembuahan, itu larangannya akhaf, itu lebih lebih ringan. Wa fit tariqi, dan juga dilarang ayyajtaniba, dilarang bagi kita untuk kencing fit tariq, di jalanan. Ayyajtanibal bau, ayyajtanibul baula fit tariq, itu menghindari kencing di tariq, di jalanan. Wal ghaitu aula, dan juga buang air besar pup aula, lebih utama di jalan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqul li'anaini, hindarilah li'anaini, dua orang yang dua orang. Ittaqu, jauhilah li'anain. Ada dalam bahasa hadis li'an, ada dalam bahasa hadis yang lain la'an. Ada li'an dengan ada la'an, dua-duanya sama. Li'an itu li'anaini, jauhilah dari kamu, hindarilah bagi kamu li'anaini, dua hal yang mendatangkan kelaknatan. Dua hal yang mendatangkan laknat daripada orang-orang lain. Itu li'anaini, hal yang mendatangkan laknat orang. Qalu, wa man li'anani ya Rasulullah, apakah dua hal yang mendatangkan laknat orang itu ya Rasul? Qala, alladhi yatakhalla fit tariq, satu yang mendatangkan laknat dari orang, laknat itu mencak-mencak. Qala, yang pertama, alladhi yatakhalla fit tariqin nas, yaitu orang yang buang air di jalanan kebanyakan orang. Artinya ini jalanan, orang jalan, dia kencing di situ, dia ee di situ. Au fi dhillihim, atau di tempat di mana orang berteduh. Itu kan mendatangkan laknat. Ini orang lagi jalan nih, gitu. Lagi jalan dia nyium bau. Siapa sih ini yang kencing kan gitu? Siapa sih ini yang berak nih kan gitu? Siapa sih ini? Gitu. Itu kan mendatangkan laknat. Anjay, wah anjay enggak boleh tuh. Anjay kalimat yang sudah dilarang oleh KPAI. Gitu. Pak Imam, ahlan bikum Pak Imam Ahmad. Jadi itu maksudnya mendatangkan laknat, gitu ya. Banyak ya hal-hal yang mendatangkan laknat ya. Mengendari motor kenceng-kenceng, digeber tuh, itu kan juga mendatangkan laknat. Dia zigzag, itu kan mendatangkan laknat. Orang yang di belakangnya tuh kan bilang, sialan tuh motor kan gitu. Kan gitu juga, orang lagi jalan kemudian dia nginjek tahi, kan dia bilang apa? Sialan yang berak, itu kan mendatangkan laknat. Nah, kita orang muslim diminta untuk menghindari tempat-tempat keadaan yang mendatangkan laknat. Kita emang gak boleh melaknat orang, tapi kita juga harus menghindari hal-hal yang bikin orang lain melaknat kita. Salah satunya apa? Kencing atau juga pup di jalanan. Ini kita gak bayangin nih, ada orang zaman sekarang kencing di jalanan, tapi ada loh, banyak. Siapa? Di flyover tuh bau pesing banget itu. Di underpass flyover. Di underpass flyover tuh kencing bau banget, bau kencing. Ya belum ada aja yang berak, kayaknya sudah ada tuh di situ gitu. Itu kan orang pas lewat situ kan sialan kan gitu. Bau. Au fi dhillihim, atau di tempat orang neduh. Ini lebih parah lagi nih. Orang lagi ngasok, kecapean, keringetan, habis nyari kerja capek, apalagi lagi puasa. Dia tenang nyender, ternyata wah. Ini siapa yang berak di sini nih, boba. Kan itu ada keluar kata-kata, keluar yang menanda yang ketidaksenangan, itu kadang keluar laknat gitu. Kadang keluar sumpah serapa dan sebagainya. Kita diminta untuk menghindari itu. Janganlah. Jangan ngerjain hal-hal yang justru mendatangkan laknat, laknat daripada orang. Kita lanjutkan ya, tanggung satu lagi. Wasukwi, dan juga larangan kencing di sukup. Sukup itu hufroh, lubang. Hufroh sama sukup itu sama. Sama-sama fathatun fil jidari, fathatun fil ardi, fathatun fi ayyi makana, lubang. Bedanya as-sukup itu lebih bulat, sedangkan hufroh itu tidak bulat. Hufroh itu lubang, sukbun itu juga lubang. Bedanya sukbun itu bundar, sedangkan hufro itu tidak punya ukuran. Hufro itu ya pokoknya lubang aja. kotak, segitiga, nggak beraturan, itu namanya hufroh. Tapi kalau lubang itu bulat, bundar, itu namanya sukbun. Wasukbi, dan juga larangan kita buang air di sukb, di lubang. Lubang yang ada di atas, di tanah. Ay wa yajtanib, tegasnya wa yajtanib, dia menghindari ayyabula fi sukbin, dia untuk kencing di dalam lubang. Apa itu yang dimaksud dengan sukb? Wa huwa mastadara, apa yang bundar di atas tanah, lubang bundar di atas tanah. Wa yu'abbaru anhu bil bukhsh, orang-orang Arab yu'abbiru anhu bil bukhsh, wa yu'abbaru anhu bil bukhsh, dan orang Arab menyebutnya dengan istilah al-bukhsh. Al-bukhsh itu enggak ada artinya. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, al-bukhsh itu enggak ada artinya. Al-bukhsh itu ibarat apa namanya, kata yang sering dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan itu suqb, itu bukhsh itu. Li'annahu alaihi salatu wassalam, itu larangan kencing dalam lubang. Li'annahu, ada karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha ayyubala fil hujri, naha ayyubala fil juhri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita yubal, untuk kita kencing, fil juhri, di dalam lubang. Kenapa itu diharamkan? Li'annaha masakinul jin, karena lubang-lubang tersebut adalah masakin, itu tempat tinggalnya jin gitu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Nasa'i. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam istidraknya dikatakan sahih, hadis ini sahih ala syarti syaikhaini, menurut syarat syaikhaini. Jadi larangan kencing di lubang itu karena itu tempatnya jin. Tapi saya mendapat informasi yang lain bahwa larangan kencing di lubang itu karena sebab ada hewan-hewan kecil kan, seperti semut, yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Mereka lagi rapat kongres, tiba-tiba datang tsunami. Itu kan mengganggu. Rahmatan li semut, sebagai bentuk rahmat kita kepada semut, maka jangan kencing di lubang. Atau lubang yang lebih besar, yaitu adanya ular, adanya hewan-hewan yang mematikan, maka jangan sampai kita kencing di situ. Kalau kencing di situ kan justru membahayakan diri kita sendiri. Jadi alasannya lebih ke hal yang sifatnya penjagaan kepada makhluk, baik itu yang ada di dalam atau juga kepada diri kita sendiri. Berarti ada tambahan nih, bukan cuma gara-gara ada semut, bukan cuma gara-gara ada hewan yang membahayakan, tapi juga di dalam lubang tersebut masa kinul jin. Wah gitu, tempat jin, maskan tempatnya jin gitu. Wazil, dan juga dilarang untuk kencing, izil, di bawah atau di tempat di mana orang berteduh. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat, dan apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Bagi teman-teman asatid, para ustadz, para kiai, para ajengan, para sarjana muslim yang saya hormati, kalau mengikuti kajian ini dan menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau kesalahan dalam pemahaman terhadap teks Kifayatul Akhyar, saya mohon dengan sangat untuk saya dikoreksi. Baik itu melalui kolom komentar atau juga melalui nomor pribadi yang saya cantumkan di deskripsi. Jadi di deskripsi itu ada nomor pribadi melalui Telegram. Kalau mau langsung ke WhatsApp pun beberapa teman punya nomor WhatsApp tersebut, termasuk di buku-buku yang saya bagikan secara gratis itu ada nomor WhatsApp saya. Jadi saya dengan amat senang sekali untuk mendapatkan koreksi dari para asatidz semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.